Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum al-khamisu an takuna munadharatukum fil khalwati ahabba ilayhi wa ahamma min al-mahafili wa baina adhuri akabiri wa salatin fa inna khalwata ajma'u lil hammi wa ahra bi safa'i dhihni wal fikri wa darki al-haqqi wa fil bil haduri bil huduri jam'i ma yuharriku dawa'iya ar-riya'i wa yujibu hirsa ala nusrati kulli wahidin minna mutanadiraini nafsahu muhikkan kana aw muqtilan wa anta ta'lamu anna hirsahum ala mahafili wa majami'is laysa lillah wa anna al-wahida minhum yakhlu bi sahibi muddatan tawilatan fala yukallimuhu wa rubbama yaqtarihu alayhi fala yajibu fa idha dhahara muqaddamun wa in tadama maqdamun aw in tadama majma'un lam yughadir fi qausin al-ihtiyali munzi'an hatta yakuna huwa al-mutahassisa bil kalami. Terus an yakuna fi talabil haqqi kana shiddat dallatin la yufarriqu baina an tadhhara ad-dallatu ala yadihi aw ala yadi man yu'awinuhu wa yara rafiqahu mu'inan la hasman wa yashkuruhu idza arrafahu al-khata'a wal adhara lahu al-haqqu kama law ahadda akhada tariqan fi talibil dallatihi fanabbahahu sahibuhu ala dallatihi fi tariqin akhara fa innahu kana yashkuruhu wa la yudammuhu yadhammuhu yufarrahu bihi wa yukrihuhu fa hakadha kanat mushawaratu as-sahabati radiyallahu anhum hatta ruddatil imra'atun ala umara radiyallahu anhu wa nabahathu ala al-haqqi wa huwa fi khutbatihi ala ma'in minan nasi qala asabati imra'atun wa akhta'a rajulun wa sa'ala rajulun aliyan radiyallahu anhu fa'ajabahu faqala laysa kadhalika ya amir al-mu'minin walakinna kadha wa kadha faqala asabta wa akhta'tu wa fauqa kulli dhi ilmin alimun. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wastadraka ibn Mas'udin ala Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma faqala Abu Musa la tas'aluni an shay'in wa hadal khibru baina adharikum wa dhalika adhurikum wadhalaka lamma su'ila Abu Musa an rajulin qatala fi sabilillahi faqutila faqala huwa fil jannah wa kana amiral kufati faqala ibn Mas'udin a'inhu ala al-amiri fala'allahu lam yafham fa'ada wa a'adal jawaba. Wa qala ibn Mas'udin ana aqulu in kutila fa asaba haqqa wa huwa fil jannati. Fa qala Abu Musa huwa ma qala wa hadza yakunu insaf wa hakadha yakunu insafu talibi haqqi walau zakara ana masarul hadza li aqalli faqihin la ankarahu wastab'adahu wa qala la yahtaju ila ayyaqala asabal haqqo fa inna dhalika ma'lumun li kulli ahadin fandur ila munadhiri zamanika al'ana kaifa yaswadu wajhu ahadihim yaswadu wajhu ahadihim idza tadhaha al-haqqu ala lisani hasmihi wa kaifa yakhjulu bihi wa kaifa yajtahidu fi mujahadatihi fi aqsa qudratihi wa kaifa yadumu man afhamahu tula umrihi thumma la yastahi min tashbihi nafsihi bi sahabati radhiyallahu anhum fi ta'awunihim ala nadhari fil haqqi. Baraka. As-sabi'u ala yam na'uma inahu fil mu'inahu mu'inahu fil nadhari minal intiqali min dalilin ila dalilin wa min iskalin ila iskalin fahakadha kanat munadharatu salafi wa yuhriju min kalimihi jami'a daqa'ikil jidali mubtada'ati famalahu wa liqawlihi hadha la yalzumuni dhikruhu wa hadha yunaqadhu kalamaka awala fala yaqbalu minka fa inna rujua ila al-haqqi abadan yakunu munaqidan lil batili wa yajibu qabuluhu wa anta tara anna jami'al majalisi tan qadi fil mudafaati wal mujadalati hatta yaqisul mustadillu ala asalin bi allatin yadhunnuha fayaqulu lahu wa ma dalilu ala anna al hakima hukma fi aslin muallalu bihadhihi illati fayaqulu hadha ma dhahara li fa in dhahara laka ma huwa awdahu wa awla minhu fadhakkarhu hatta anzara fihi fayusirrul mu'taridhu wa yaqulu fihi ma'anin sawa ma dhakartahu wa qad araftuha wa la adkaruha illa yalzamuni dhikruha wa yaqulul mustadillu alayka iradu ma tad'ihi wa ra'a hadha wa yasirrul mu'taridu ala annahu la yalzamuhu wa yatawahha majalisa munadharati bihadhihi jinsi minas sawali minas su'ali wa amsalihi. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa la ya'rafu hadha al-miskina an qawlahu wa la ya'rifu hadha al-miskinu la ya'rifu hadha al-miskinu anna qawlahu inni a'rafahu wa la inni a'rafahu أحبه ولا أذكره ولا أذكره ولا أذكره إذ لا يلزمني لا يلزمني لا يلزمني كذب على كذب على شرعي كذب على شرعي فإنه إن كان لا يعرف معناه لا يعرف لا يعرف معناه وإنما يدعيه ليعجز خصمه فهو فاسق كذاب عصى الله تعالى وتعرض لسخطه بدعواه معرفة هو خال عنه هو خال عنها وإن كان صادقا فقد فسق بإخفائه ما عرفه من أمر الشرع وقد سأله أخوه المسلم ليفهمه ليفهمه وينظر فيه فإن كان قويا رجع إليه وإن كان ضعيفا أظهر له ضعفه وأحرجه عن ظلمة الجهل إلى نور العلم ولا خلاف أن إظهار ما علم من علوم الدين بعد السؤال عنه واجب لازم فمعنى قوله لا يلزمني أي في شرع الجدل الذي أبدعناه بحكم التشهي والرغبة في طريق التشهي ورغبة في طريق الاحتيال والمصارعة بالكلام لا يلزمني وإلا فهو لازم في الشرع فإنه بامتناعه عن الذكر مكاذب وإما كاذب وإما فاسق فتفحص عن مشاورات الصحابة وفواضات السلف رضي الله عنهم هل سمعت فيها ما يضاهي هذا الجنس وهل منع أحد من الانتقال من دليل إلى دليل ومن قياس إلى أثر ومن خبر إلى آيات فالجميع مناظراتهم من هذا الجنس إذ كانوا يذكرون كل ما يخطر لهم كما يخطر وكانوا ينظرون فيه الثامن بركة Ana terjemahkan dulu sedikit. Di sini disebutkan bahwasanya sifat-sifat ulama yang baik. Di antaranya disebutkan kemarin itu ulama yang baik itu dia lebih senang kalau dia itu ada di ruangannya sendiri daripada harus berkumpul dan disanjung-sanjung oleh orang banyak. Ada seorang ulama, Habib Alawi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad Bogor. Alawi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad Bogor itu pernah, ini beliau ini ulama, kegiatannya setiap hari ngajar aja. Ngajar dakwah ibadah. Akhirnya suatu ketika beliau dipanggil sama Bapak Presiden Soekarno. Waktu itu Presiden Soekarno istananya kan ada Istana Bogor, ada Istana Jakarta. Dan Habib Alwi didatangi sama utusannya. "Bib, Bapak Presiden Soekarno mau ketemu." "Gimana? Bapak Presiden Soekarno yang kesini atau antum yang mau kesana?" Kata Habib Alwi, "Saya yang mau kesana." "Tujuannya apa? Kalau Pak Presiden Soekarno kesana, itu samping-samping rumahnya Bepal itu ada pedagang kaki lima. Nanti ditertibkan semuanya, kesian Bepal Lewi. Akhirnya datang ke sana, ke tempatnya Bapak Presiden Soekarno. Dia datang sampai di sana, dihormat luar biasa, siapkan makanan. Terakhir ketika ngobrol, Habib, Habib sekarang boleh pulang. Punya permintaan apa Habib, saya kabulkan. Apapun yang Habib minta, kalau saya mampu, insya Allah saya kabulkan Habib. Apa mintanya Habib? Mintanya cuma satu dok, tolong saya jangan diundang lagi ke sini ya. Cuma itu dok mintanya. Tidak mau dipanggil sama presiden. Untuk sekarang kan foto sama presiden digedekin di rumahnya. Padahal 5 tahun sekali ganti presidennya. Kemudian ciri-ciri ulama yang baik itu diantaranya mau mengakui kalau salah. Salah itu dibenarkan, mau untuk ngakui. Disebutkan di sini pernah suatu ketika Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini termasuk sahabat yang paling alim. Jadi setelah Nabi meninggal, itu ada 7 orang sahabat yang sering berfatwa. Ya, sahabat itu keilmuannya macam-macam. Ada sahabat yang sering berfatwa. Nah, ulama-ulama di kalangan sahabat waktu itu diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini termasuk ulama daripada kalangan sahabat. Pernah beliau ketika khutbah di depan orang banyak ceramah, ada perempuan datang betulkan ceramahnya dia, ada yang salah. Padahal beliau statusnya saat itu Amirul Mukminin, khalifah. Kalau presiden itu cuma ngurusi satu negara. Tapi kalau Amirul Mukminin ini ngurusi orang Islam satu dunia. Yang ada di Spanyol, yang ada di Afrika, yang ada di Syam, Kufah, Basrah, semuanya itu yang ngurusi pimpinannya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tingkatannya lebih tinggi daripada presiden ketika ceramah disalahkan sama seorang perempuan. Dan perempuan itu memang benar. Jadi memang kadang orang alim itu ya kadul alimu min zalah. Kalau katanya Habib Salim Asyadiri, terkadang orang alim itu juga bisa membuat kesalahan. Cuma kesalahan ini bukan terus merendahkan derajatnya di sisi Allah, enggak. Kayak misalkan kan sering orang ceramah ngomong Nabi Musa alaihissalam keliru Fir'aun alaihissalam. Kan sering, jadi sabuk lisan seperti itu. Atau kadang ada salah pengertian kalau baca kitab. Jangankan yang biasa, yang alim-alim aja terkadang salah. Bahkan Nabi Salim itu menyatakan ya kadul alimu min zalah. Terkadang orang alim itu juga salah. Ini Sayyidina Umar ketika tengah-tengah ceramah di stop sama perempuan, dibetulkan ceramahnya. Jawabnya Sayyidina Umar, asabati imra'atun wa akhta'a rajulun. Yang betul perempuan, laki-lakinya ini keliru. Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib suatu ketika ditanya sama orang, fa'ajabahu, dijawab. Ketika setelah dijawab, orang yang tanya ini ngayal, laisa kadzalik ya Amirul Mukminin walakin kadza wa kadza. Oh, bukan itu permasalahannya ya Amirul Mukminin, tapi hukumnya itu begini begini begini. Jawabnya Sayyidina Ali, asabta wa akhtatu. Engkau benar dan aku salah. Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Dan setiap orang yang alim itu di atasnya pasti ada yang lebih alim lagi. Ini tawaduknya Sayyidina Ali, padahal julukannya ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, pintunya ilmu. Tapi tawaduknya masih seperti itu. Kemudian pernah suatu ketika Abi Musa al-Ash'ari ditanya sama seseorang. Pertanyaannya gampang, gimana kalau orang perang di jalan Allah terus kemudian meninggal? Ini Abu Musa al-Ash'ari karena saat itu misi banyak ulama di sekitar itu, tanya sama yang lain. Padahal kan jawaban gampang ini beliau kan sudah bisa jawab kan. Mesti tanya sama yang lain. Ini adalah termasuk di antara sifat-sifat para ulama yang baik. Ayo, betul. Radiyallahu ankum. Al-thamin ayyunadhira man yatawakku'al istifadata minhum mimman huwa mustaghillun bil ilmi. والغالب أنهم يحترزون من مناظرة الفحول والإكبار والأكابر خوفا من ظهور الحق على ألسنتهم فيرغبون في من دونهم طمعا في ترويج الباطل عليهم ووراء هذه شروط دقيقة كثيرة ولكن في هذه الشروط الثمانية ما يهديك إلى من يناذر الله ومن يناذر من يناذر لله ومن يناذر لله وأعلم بالجملة أن من لا يناذر الشيطان وهو من لا يناذر الشيطان وهو مستولٍ على قلبه وهو أعداء عدو له ولا يزال يدعوه إلى هلاكه ثم يشتغل بمناظرة غيره في المسائل التي المجتهد فيها مصيب أو مساهم للمصيب في الأجر فهو ضحكة للشيطان وعبرة للمخلصين ولذلك شمت الشيطان به لما غمسه فيه من ظلمات الآفات التي نعددها ونذكر تفاصيلها فنسأل الله حسن العون والتوفيق بيان آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق اعلام وتحقق ان المناظرة وتحقق ان المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس وقصد المباهات والممارات واستمالة وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله المحمودة عند عدو الله إبليس ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية النفس وحب الجاه وغيرها كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة والسرقة بركة. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه فكما أن الذي خير بين الشرب والفواحش وسائر الفواحش استصغر شربا فأقدم عليه فدعاه ذلك إلى ارتكاب بكية الفواحش في سكره فكذلك من غلب عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلب الجاه والمباهات دعاه ذلك إلى إذمار الخبائث كلها في النفس وهيج فيه جميع الأخلاق المذمومة وهذه الأخلاق ستأتي أدلة مذمتها من الأحبار والآيات في رب المهلكات ولكن نشير الآن إلى المجامع ما تهيجه المناظرة فمنها الحسد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ولا ينفك المناظر عن الحسد فإنه تارة يغلب وتارة Wataratan. Watarata yughlabu watarata yuhmadu kul kalamuhu wa ahra yuhmadu kalamu ghairih. Fama jama yabqa fid dunya wahidan yadhkuruhu biquwwati. Wahidun. Wahidun yadhkuruhu biquwwati. Yuzkaru. Yuzkaru. بقوات العلم والنظر أو يظن أنه أحسن منه كلاما وأقوى نظرا فلا بد أن يحسد أن يحسده ويحب زوال النعم زوال النعم عنه وانصراف القلوب والوجوه عنه إليه والحسد نار محرقة فمن بلى به بلي به فهو في العذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأعظم ولعذاب الآخرة أشد وأعظم ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما خذوا العلم حيث وجدتموه ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغيرون كما تتغير الطيوش في الزريبة بركة. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ومنها التكبر والترفع على الناس فقد قال صلى الله عليه وسلم من تكبر وأضاعه الله ومن تواضع رفعه الله وقال صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قسمته ولا ينفك المناظرة عن التكبر على الأقران والأمثال والترفع إلى فوق قدره حتى إنهم لا يتقاتلون على مجلس من المجالس يتنافسون فيه في الارتفاع والانخفاض والقرب من وسادة الصدر والبعد منها والتقدم في الدخول عند مضايق الطريق وربما يتعلل الغباء والغبي والمكار الخداع منهم بأنه يبغي صيانته عز العلم وأن المؤمن منهي عن الإذلال لنفسه فتعبر عن التوضع الذي أثنى الله عليه وسائر أنبيائه بالذل وعن التكبر الممقوت عند الله بعز الدين تحريفا للإسم وإضلال للخلق به كما فعل في اسم الحكمة والعلم وغيرهما ومنها الحقد فلا يكاد المناظر يخلو عنه وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بحقود وورد في ذم الحقد ما لا يخفى ولا ترى مناظرا يقدر على ألا يضمر حقدا على من يحرك ألا من يحرك رأسه من كلام خصمه ويتوقف في كلامه فلا يقابله بحسن الإصغاء بل يضطر إذا شاهد ذلك إلى إذمار الحقد وتربيته في نفسه وغاية تماسكه الإخفاء بالنفاق wa yatarashahu minhu ila dhahiri la la mahalata fi ghalib fi ghalibil amr fi ghalibil amri fi ghalibil amri barakah. يتصور اتفقوا جميع المستمعين على ترجيح كلامه واستحسان جميع أحواله في إيراده وإصداره، بل لو صدر من خصمه أدنى سبب فيه قلة مبالة بكلامه إن غرس في صدره حقد لا تقلعه يد الدهر إلى آخر العمر عمري ومنها الغيبة وقد شبهها الله تعالى بأكل الميتة ولا يزال مناظر مثابرا على أكل الميتة، فإنه لا ينفك عن حكاية كلام خصمه ومذمته وغاية تحفظه أن يصدق فيما يحكيه عليه ولا يكذب في الحكاية فيحكي عنه لا محالة ما يدل على قصور كلامه وعجزه ونقصان فضله وهو الغيبة. فأما الكذب فبهتان، وكذلك لا يقدر على أن يحفظ لسانه عن التعرض لعرض من يعرض عن كلامه ويزغى إلى خصمه ويقبل عليه حتى ينسبه إلى الجهل والحماقة وقلة الفهم والبلادة. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال رضي الله عنه: ومنها تزكية النفس. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وقيل لحكيم ما صدق الكبير، فقال: ثناء المرء على نفسه، ولا يخلو المناذر أن الثناء على نفسه بالقوة والغلبة والتقدم بالفضل على الأقران، ولا ينفك في أثناء المناظرة عن قوله: لست ممن يخفى عليه أمثال هذه الأمور. وأن المتفنن في العلوم والمستقل بالأصول وحفظ الأحاديث وغير ذلك مما يتمدح به طارة على سبيل الصلف وطارة للحاجة إلى ترويج كلامه، ومعلوم أن الصلف والتمدح مذمومان شرعا وأقلا. ومنها التجسس وتتبع عورات الناس، وقد قال تعالى: ولا تجسسوا، والمناذر لا ينفك عن طلب أثرات أقرانه وتتبع عورات خصومه، حتى إنه لا يخبر بورود مناظر إلى بلده، فيطلب من يخبر ببواطن أحواله ويستخرج بسؤال مقابحه، حتى يعدها ذخيرة لنفسه في إفضاحه وتخجله إذا مست إليه حاجاته، حتى إنه لا يستكشف عن أحوال سباه وعن عيوب بدنه، فعزه يأثر على هفوة أو على عيب به من قرأ أو غيره. ثم إذا أحس بأدنى غلبة من جهته عرض به إن كان متماسكا، ويستحسن ذلك منه، ويؤد من لطائف التشبيب، ولا يمتنع عن الإفصاح به إن كان متبجحا بالسفاهة والاستهزاء، كما حكي عن قوم من أكابر المناظرين المعدودين من فحولهم، وإلى آخر ما قال رضي الله عنه. Disebutkan di sini tadi adalah ini termasuk penyakit-penyakit orang yang suka bersaing. Di antaranya adalah hasud, dengki. Dengki itu jadi gambarannya menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Contoh, punya temannya itu punya mobil misalkan. Ente kepengin temannya itu enggak punya mobil lagi, dengki ini. Tapi kalau misalkan temannya itu punya mobil, ente juga pengen anak juga pengen punya mobil sama seperti dia, enggak ada masalah. Nah, yang dengki itu yang seperti itu. Dikatakan oleh Rasul, "Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu. Ada kayu, kemudian dinyalakan api di dekat situ, dalam sekejap hangus kayunya. Nah, hasad ini itu memakan kebaikan seperti api makan kayu. Kenapa? Kalau orang itu sudah hasad, dia enggak mikir. Sekalipun harus mencelakai orang lain, dia siap. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah suruh minta perlindungan dari kejahatannya orang yang hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukannya orang-orang yang hasud apabila dia akan berbuat dengki. Kenapa? Karena kalau orang sudah hasud, akalnya dikuasai sama syaitan dan dia rela berbuat apapun yang penting tercapai tujuannya. Diceritakan malahan pernah suatu ketika ada seseorang itu hasud sama saudaranya. Ketika hasud sama saudaranya, dia punya niatan buruk. Dia manggil pembunuh bayaran, tolong kamu sembelih saya di rumah saudara saya. Jadi nanti bara orang-orang ngira pembunuhnya itu saudara saya. Jadi lihat, dia hasud, sekalipun dia harus mati gak apa-apa, yang penting orang lain celaka. Akhirnya dia sama pembunuh bayaran malam kesana, disembelih di situ. Pagi orang-orang nyangka siapa pembunuhnya, ya, pemilik rumahnya itu, saudaranya. Akhirnya saudaranya diadili. Diadili, kemudian diputuskan hukumannya hukuman mati, dipancung. Cuma anaknya sudah malu, istrinya sudah malu. Ketika akan hukuman mati, pembunuh bayaran ini yang ada di rumah gelisah. Dia sudah terima bayarannya, dia gelisah, dia gak bisa tidur. Mau ngapa-ngapa dia gak enak. Akhirnya dia datang ke tempat eksekusi hukuman mati itu. Kemudian sesampainya ada di sana, langsung dia angkat tangan, bilang, wahai hakim, sebetulnya yang bunuh itu bukan dia, tapi saya yang bunuh. Saya yang bunuh diperintah sama orang itu supaya nanti orang-orang ngira kalau pembunuhnya itu saudaranya, dan akhirnya saudaranya dihukum mati. Dan kata hakimnya, ya sudah, bebaskan semuanya. Orang ini mati karena memang kedengkiannya sendiri, penyakit dengki, dan masih juga penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kalam Habib Alwi bin Abdullah bin Idris bin Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Wa qala radhiyallahu anhu kana al-Habib Abdullah al-Haddad yaqul ahlul ahwal al-kabira ma tatulu a'maruhum mithlu Syekh Al-Idrus wa Syekh An-Nawawi wa Syekh Sahrawardi wa ammahu faqatala umruhu ila nahwi 90 wa Salman Al-Farisi 'asha 250 sanah wa Tabari 'asha 160 sanah wa Abu Syuja'a 160 sanah wa lam yaqtal udwan min a'dha'ihi fa su'ila 'an dhalika fa qala hafidnaha fi shighar fa hafidhaha Allahu lana fil kibar wa nahnu natlubu tul al-umri li'annahu ma'indana istidadun lil maut. Habib Alwi menyatakan pernah suatu ketika Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau berkata, orang-orang yang punya makam tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala biasanya umurnya itu enggak panjang. Di antaranya Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, enggak panjang umurnya. Di antaranya juga Imam Nawawi. Imam Nawawi itu umurnya 40 tahun. Tapi ketika meninggal itu karangan kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab 20 jilid. Syarah Nawawi atau Sahih Muslim 9 jilid. Belum lagi kitab-kitab lainnya, Raudhatut Thalibin 7 jilid. Kemudian Al-Azkar Minhajut Thalibin. Dan masih banyak karangan-karangan Imam Nawawi yang lain. Dia meninggal umur 40 tahun. Dan juga Syekh As-Sahrawardi. Itu beliau menyatakan biasanya umurnya enggak panjang. Tapi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sendiri umurnya itu sampai kurang lebih 90 tahun. Kemudian Salman Al-Farisi, beliau umurnya mi'atan wa khamsina sanah, 250 tahun. Salman Al-Farisi. Imam At-Tabari itu mi'atan wa sitina sanah, 160 tahun. Imam Abi Syuja itu umurnya 160 tahun juga. Imam Abi Syuja umurnya 160 tahun tapi anggota tubuhnya enggak ada yang rusak sedikit pun. Mata masih terang. Gigi masih utuh semuanya. Rambut masih bagus. Jalan masih lincah. Kemudian ditanya, fasu'ila an dzalik. Ditanya, "Ya Habib, ya Syekh, kamu kok bisa umur 160 tahun tapi kondisi fisik masih bagus?" Coba sekarang, kadang-kadang orang itu mesti SMA aja, kadang-kadang sudah ada yang minus matanya. Atau kadang-kadang baru umur 40 tahun, giginya sudah banyak yang ngompong. Umur 30 tahun sudah banyak yang ubanen, banyak yang botak sudah kepalanya. Ini umur 160 tahun anggota tubuhnya utuh seperti orang muda. Ketika ditanya, "Kok bisa? Resepnya apa?" Hafidna hafiz sigar fa hafidahallahu lana fil kibar. Aku itu menjaga anggota tubuhku ini dari maksiat sejak aku kecil. Makanya Allah menjaga anggota tubuhku dari kerusakan ketika aku sudah dewasa. Ketika aku sudah tua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kecilnya memang enggak mau sama maksiat. Karena itu yang belum terlanjur gede, apalagi belum baligh, mumpung-mumpung jangan banyak-banyak maksiat. Biar panjang umur dan anggota tubuhnya sehat semuanya. Kemudian juga diceritakan di sini, pernah suatu ketika dibacakan kitab Mukhtasar Majma'il Ahbab. Suatu ketika Imam Muhammad bin Wasi', Imam Muhammad bin Wasi' itu menyatakan, "Laukana lidzunubi rihun," apabila orang yang berbuat dosa ini itu ada baunya, "Lamma qadara ahadun ayat nuwa minni min nidni rihi likathrati dzunubi," maka tidak ada satu orang pun yang bisa mendekat sama aku karena busuknya bauku disebabkan aku ini sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada tawadhu'nya Imam Muhammad bin Wasi'. Imam Muhammad bin Wasi' ini pernah suatu ketika beliau mengucapkan sebuah doa. Doa minta perlindungan daripada syaitan. Ketika rampung doa, dia didatangi sama syaitan. "Syekh, saya janji enggak menggoda kamu lagi, tapi doa ini tolong jangan disebarkan sama siapapun. Tolong jangan disebarkan sama siapapun. Bahaya kalau orang-orang tahu doa ini." Kata Syekh Muhammad bin Wasi', "Kamu ini sama Allah aja bohong, apalagi sama aku. Enggak mau. Silahkan kamu goda aku semampumu, aku tetap akan menyebarkan doa ini." Doanya itu, "Allahumma innaka salatta alaina aduan basiran bi'uyubina." Ya Allah, engkau itu menyediakan untuk aku musuh. Basiran bi'uyubina, yang melihat semua aib-aibku. Muttali'an ala auratina, dia tahu semua kelemahanku. Yarona huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum, dia dan bala tentaranya semua memandang aku, dan aku, kami ini para manusia enggak bisa memandang mereka, syaitan. Allahumma fa ayyishum minna kama ayyastahu min rahmatik. Ya Allah, maka buatlah putus asa syaitan dalam menggoda aku sebagaimana engkau membuat syaitan putus asa dengan rahmatmu. Wa qannithu minna kama qannathahu min afwik. Jadikan syaitan itu merasa putus asa juga di dalam menggoda aku sebagaimana engkau menjadikan syaitan putus asa dari maafmu. Wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina jannatik. Dan jauhkan syaitan daripada aku sebagaimana engkau menjauhkan syaitan daripada surgamu. Ini doa kalau dibaca insyaallah enggak bisa digoda sama setan. Kecuali kalau dirinya sudah jadi setan ya enggak tahu, wallahu a'lam. Kemudian diceritakan pula Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, "Inni ajidu riha dzambi minal insan idza adnaba wa a'rifuhu." Aku ini bisa nyium baunya dosa dari seorang manusia dan aku mengetahui. Jadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu kalau seandainya ada orang yang berbuat dosa kemudian dekat sama beliau, beliau tahu ini baunya habis berbuat dosa ini mesti. Kenapa? Karena memang sudah dibuka kasyufnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Beliau seakan-akan kalau ketemu orang itu seakan-akan lihat dosa-dosanya manusia ini tertulis di tubuhnya. Masih banyak pula kisah pada awliya yang lain. Ada yang kalau lihat orang bermaksiat itu yang dilihat hewan. Pernah ada salah seorang ulama itu dia memang sama Allah dijaga dari maksiat. Dari kecil yang namanya lihat haram itu enggak pernah. Lihat perempuan itu enggak pernah sama sekali. Lihat haram itu macam-macam. Bisa lihat perempuan yang bukan mahram, bisa juga memandang dengan meremehkan. Allah orang ini. Sekalipun kita cuma batin, tapi pandangan meremehkan dosa. Kemudian memandang dunia dengan pandangan yang penuh pengagungan. Lihat mobil bagus, wah, wajibnya mobil ini. Misalkan seperti itu. Ya, nanti orang yang punya mobil itu, kalau kita ketemu pas langsung kita cium tangannya balik-balik. Kenapa? Orang kaya kok. Nah, ini mata-mata yang seperti ini. Ini termasuk mata-mata yang dikatakan berbuat dosa. Ini ada salah seorang wali min awliyaillah, matanya dari kecil enggak pernah berbuat dosa. Mereka ketika tambah dewasa, tambah dosa, tambah balik, tambah dekat terus sama Allah. Beliau seringnya tuh ke masjid terus. Di masjid yang dilihat orang-orang baik semuanya. Sekali waktu pergi ke pasar. Ketika pergi ke pasar, di pasar tempatnya orang maksiat. Yang nipu ada, yang tukang bohong ada. Ketika masuk ke pasar, dilihat banyak orang-orang seperti itu yang tukang-tukang maksiat. Dilihat yang ada di pasar semua berubah jadi hewan. Jadi manusia tapi kepalanya ada yang kepalanya babi, ada yang kepalanya anjing. Akhirnya enggak berani masuk pasar sampai akhir hayatnya. Ini orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita hamba-hamba pilihan Allah, jadikan kita bisa mengikuti akhlak daripada salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Kusida. Muhammad Allah Fanakra'il babi wal Mawla alayhi al-atiyya Mawla alayhi al-atiyya Yu'ati jami'il amal Yu'ati jami'il أمان حاشا جزيل العطاء نرجى وليذ الخلية نرجى وليذ الخلية سبحان ربي وجل سبحان ربي وجل جوده وفضله شمال يسحبنا للبرية يسحبنا للبرية شو ماجده مثال مثال عسى بجاه النبي نذفر بشربه هنيا نذفر بشربه هنيا فيها شفاء للعلال فيها شفاء للعلال ومن أذلنا وحار ربنا عسى له بليا ربنا عسى له بليا يصيب أكله خبال يصيب أكله خبال والفين صلوا على المختار خير البرية مختار خير البرية ما تخرج همال ما تخرج دوه همال فاتح الله تعالى وعليكم فتوح العارفين الفقهين ويبدأنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة رحمة الذين لم تهلهم نار المحتوى عليهم تتأثر آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على رب العالمين. InsyaAllah minggu depan kita mungkin mau baca ringkesannya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kan 4 jilid ya. Itu kadang ada satu hadis itu karena riwayatnya ada 8 macam diulangi 8 kali. Ini ada kitab Tajridus Sharih, itu ringkesannya Sahih Bukhari. InsyaAllah kita baca di pertemuan yang akan datang selama bulan Rajab. Jadi insyaAllah kurang lebih 3 pertemuan nanti. Kitab karena ada kitabnya 2, jadi yang satu nanti ada di sini, yang satu nanti biar muter keliling. Nanti semuanya kalau mau baca bisa. Ini kan ada harokatnya kalau yang ini. Semuanya yang mau baca insya Allah bisa. Mulai minggu depan insya Allah.